Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fanabikin azzakumullah. Pada majelis yang kedua ini kita akan berupaya untuk menjawab sebagian pertanyaan yang sisa sampai jam 12:30 sesuai dengan kesepakatan insyaallah. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menjawab ucapan bahwa kita ini harus bersatu, berlemah lembut pada agama lain, kemudian berdalil dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Perlu difahami fanatin azakumullah, muamalah kita dengan non muslim dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah muamalah duniawiyah, muamalah dengan mereka yang sifatnya duniawiyah. Ini diperbolehkan dengan nas Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Barakallahu fiikum. Yang kedua adalah muamalah diniyah, muamalah dengan mereka terkait dengan masalah keagamaan. Yang ini tidak diperbolehkan. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Barakallahu fikum. Jadi kalau yang dimaksudkan bersatu atau berlemah lembut dengan non-muslim dalam urusan duniawiyah semata, labas. Urusan bisnis, urusan dagang, segala macamnya, semata-mata duniawi. Tapi kalau yang dimaukan adalah terkait dengan masalah keagamaan, tidak bisa. Apalagi dengan makna kata-kata bersatu, meyakini bahwasanya semua agama sama, semua yang punya agama masuk surga. Jelas batilnya. Bertentangan langsung dengan nas-nas Al-Quran dan praktek langsung Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam Islam yang hak cuma satu, muslim. Non-muslim dikatakan kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, saya bawakan ayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Di Al-Bayyinah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang menghukumi Allah azza wajalla, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab al-yahud wa nasara dan musyrikin selain mereka, meliputi semua non muslim selain al-yahud wa nasara. Allah mengatakan fi nari jahannam, mereka tempatnya di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan Allah menegaskan ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah makhluk yang paling jelek. Allah mengatakan setelah itu innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, muslimin mukminin, mereka lah makhluk yang terbaik. Diteruskan ayatnya, balasan mereka di yaumul qiyamah nanti adalah surganya Allah azza wajalla. Allah membedakan. Antum malah menyamakan. Itu bertentangan langsung dengan nas Qur'anul Karim. Rasul juga demikian dalam mempraktikannya. Dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mendakwai non muslim, ada mendakwai kaum muslimin. Dan contoh yang paling nyata ketika beliau berjihad di sabilillah, yang dilawan siapa? Orang-orang kafir berjihad melawan kaum musyrikin, berjihad melawan kaum Nasara, berjihad melawan al-Yahud, semuanya ada. Kalau semuanya sama, diyakini semua adalah agama, semua agama adalah sama, bersaudara, lah ngapain dia berjihad melawan mereka? Iya. Nah kalau semuanya dikatakan semua yang beragama dalam surga tempatnya, lah ngapain diancam dengan neraka? Terus neraka untuk siapa? Ini semuanya jelas batilnya. Barakallahu fikum. Bahkan para ulama kita menghukumi pemikiran yang demikian, pemikiran yang kufur. Barakallahu fikum. Ihdatul adyan, sinkretisme agama dan semisalnya. Barakallahu fikum. Dirinci. Tolong jelaskan lafaz rahmatan lil alamin yang telah tersebar di masyarakat yang menyebabkan keluar dari koridor syariat yang tadi. Ya, yang tadi kan hujahnya sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berhujjah Islam rahmatan lil alamin, meyakini semua agama sama. Ini lafaz yang diselewengkan maknanya oleh mereka. Barakallahu fiik. Singkat ya. Contohnya langsung dibahas tadi barakallahu fiik. Bagaimana kita mensikapi adanya pihak yang mengaku sebagai cendekiawan muslim atau Islam berusaha merubah makna Al-Qur'an? Baik. Perkara penting yang harus kita yakini wahai kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim yang sudah ada ini tidak bisa lagi dirubah-rubah lafaznya. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sepakat. Ketika ada merubah lafaz namanya tahrif. Barakallahu fikum. Yang ada hanya perbedaan bacaan dari kalangan para ulama ahli qiraah masing-masing. Yang kedua, terkait dengan menafsirkan Al-Qur'an. Terkait dengan tafsir Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an barakallahu fikum sudah ada kaidahnya. Baku disepakati oleh para ulama-ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tafsir yang paling selamat, tafsir yang terbaik dan terbagus adalah tafsir bil ma'tu. Menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan keterangan para sahabat, Quran dengan keterangan para tabi'in. Dikarenakan Quran satu sama lain saling menjelaskan. Sunnah Rasul jelas fungsinya, yang menjabarkan Al-Quran, yang merinci Al-Quran, yang menafsirkan Quran, semua dalam sunnah Rasulullah yang sahih. Kemudian para sahabat adalah orang yang paling paham, paling mengerti tentang Al-Quran. Pada mereka turunnya, mereka tahu kapan turunnya, turunnya di mana, tentang apa. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, Rasul juga memiliki bahasa Arab, para sahabat juga orang Arab, sehingga paling mengerti betul tentang mereka, tentang mana Al-Quranul Karim. Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Wahagadha dari tafsir para ulama yang bil ma'thur. Ini seperti dengan tafsir bil ma'thur, ini yang sahih. Barakallahu fikum. Baku. Sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah insyaAllah ta'ala. Dan buku-bukunya para ulama mufassirin ada. Barakallahu fikum. Para ulama yang setelahnya, itu mengambil istimbat hukum dan hikmahnya. Tidak keluar dari koridor bimbingan tafsir di atas. Selain ini dinyatakan tafsir bil batil. Tidak diperkenankan barakallahu fikum oleh para ulama kita menafsirkan Quran dengan akal semata. Jelas penyimpangannya. Menafsirkan Quran sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Qurannya disuruh menyesuaikan. Bukan sebaliknya. Semuanya menyesuaikan bimbingan Al-Quran. Enggak tepat. Al-Quran ditafsirkan dengan nurani, hati nurani, atau ditafsirkan dengan tafsir-tafsir batin, ada mana zahir, ada mana batin, ada, ini semuanya perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam, termasuk tafsir-tafsir yang melanggar barakallahu. Sehingga ketika ada sebagian tokoh, entah dikasih nama tokoh Islam, cendekiawan dan segala macamnya, ketika dia merubah lafaz Quran, jelas penyimpangannya, tidak diperbolehkan. ketika dia menafsirkan Quran dengan logikanya, kalau semata-mata logika saja tanpa bimbingan sunnah Rasulullah, maka dikatakan keliru dalam menafsirannya, pasti salah. Barakallah itu. Ketika dia menjabarkan makna Quran, berdalilkan, bersandarkan dengan sunnah Rasul yang menjelaskannya, tafsirnya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka yang sama dengan para sahabat, labas. Itu yang dilakukan oleh para ulama sekarang ini dalam sikap buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir yang lainnya, itu semuanya penjabaran makna Quran secara hukumnya, secara hikmah-hikmahnya dan kandungan isinya, tapi tidak lepas dari bimbingan sunnah Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Adapun menafsirkan Quran sesuai dengan zaman, tidak mungkin, barakallahu fikum. Yang betul, zaman disesuaikan dengan bimbingan Quran, kondisi sesuaikan dengan bimbingan Quran, semuanya disesuaikan dengan bimbingan Quran dan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum bagi orang yang mengatakan zina itu boleh? Ini berbahaya. Ini bukan semata-mata omongan biasa. Omongan semacam ini bisa sampai pada tingkat mengeluarkan pelaku dari Islam. Sebab dia meyakini kehalalan sesuatu yang secara pasti dihukumi haram dalam Islam. Paham saya, ya? Itu merupakan tindakan kekufuran. Sebagaimana pula menentang sesuatu yang dipastikan kewajibannya dalam Islam, itu juga merupakan mukafir. Ucapannya kufur, perbuatannya kufur. Dia menyatakan tidak ada yang namanya kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, itu dikafirkan para ulama. Perbuatannya, ucapannya dikufurkan. Ingat, ucapan, perbuatan dihukumi kufur. Pelakunya diproses. Barakallahu fiik. Ini mengerikan, ya. Enggak tahu dipakai akal yang mana, ya. Kok dikatakan zina itu boleh-boleh saja. Jangan-jangan penjahat kelamin. Hah? Siapa yang membolehkan zina? Allahul musta'an. Nah, terus mau zina sama siapa? Sama ibunya? Sama putrinya? Nauzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang majlis dengan sebagian sahabatnya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, datang seorang pemuda fata datang kepada Rasul menyatakan, ya Rasulullah, izin li hizina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata-kata ini mengandung makna boleh atau enggak boleh, tapi minta izin. Nah, itu kalimat menunjukkan enggak boleh. Pemuda itu ngerti hukumnya haram, makanya minta izin. Siapa ngerti dapat pengkhususan, kan gitu ya. Kenapa kok sampai minta izin? Pemuda. Gelombang syahwatnya itu, gejolaknya itu tak tertahankan. Daripada menerjang yang haram, minta izin kepada Rasul. Itu para sahabat langsung reaksi. Dihardik pemuda tadi. Mah. Ucapan yang begitu mungkar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menanamkan kekejian zina di hati pemuda tadi. Dan sekaligus menjelaskan kepada kaum muslimin cara bijak, cara hikmah untuk menangani orang-orang yang semacam ini. Bukannya dia tidak tahu, tapi terkuasai oleh dorongan syahwat yang memuncak sudah. Ini mau pecah. Ini. Sehingga mengalahkan akal sehatnya. Dipanggil sama Rasulullah. Udhunuh. Mendekat. Tidak usah takutan. Sudah mendekat. Udhunuh. Mendekat. Sampai persis di hadapannya Rasulullah. Tidak dikampleng. Tidak ditunjung. Tidak ditunjung. Ini sisi hikmah dalam cara dakwah. Rasul hanya menanamkan kepada pemuda itu tentang bagaimana jahatnya perzinaan. Rasul mencecar dia dengan begitu banyak pertanyaan yang menggugah jiwa dia. Rasul mengatakan atuhibbuhu li ummik, langsung tunjuk pemuda tadi. Atuhibbuhu li ummik, apa kamu mencintai, menyukai zina itu menimpa ibumu? Satu makna. Ada yang memaknakan, apa kamu mau berzina dengan ibumu? Yang disebut orang yang paling dekat dengan dia. Spontan mengatakan, la ya Rasulullah. Yang mengatakan, naam. Kayak gitu ya? Error dia. Sama ibunya sendiri gak mau. Error dia ya Pak. Gak beres ini orang. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tegas mengatakan, la ya Rasulullah. Saya gak mau ya Rasulullah. Dicecar dengan pertanyaan berikutnya. Disebut orang-orang dekatnya. Atau hibbuhu libnatik. Apa kamu suka itu menimpa putrimu? Atau hibbuhu liukhtik. Menimpa saudarimu. Atau hibbuhu liammatik. Ameh kamu. Bibi kamu dari pihak bapak. Atau hibbuhu likhalatik. Menimpa bibi kamu dari pihak ibu. Orang dekatnya semua. Akalnya masih sehat mengatakan. La ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah. Baru ngerti jeleknya zina. Kejinya perzinaan. Betul-betul merusak kehormatan orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, yang dekat sama dia. Suka menimpa ini semua kepada aku. Yang masih punya akal mengatakan, la ya Rasulullah. Tidak ada kawan. Maka Rasul menepuk dada pemuda tadi. Semua mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir dhambahu wa tahir qalbah. Ya Allah, sucikan dosanya. Ya Allah ampuni dosanya dan sucikan hatinya. Disebutkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh pemuda tadi melainkan zina. Itu akalnya masih sehat. Tahu bagaimana jeleknya perzinaan. Lah ini kok mengatakan dengan polosnya enggak apa-apa. Ini penjahat kelamin. Yang begini-begini urusannya berwajib. Barakallah itu. Masya Allah. Masya Allah. Yang gampang-gampang. Jam berapa ya, Pak? Tengah satu. Kesepakatan jangan dilanggar. Ini masih banyak, Pak. Ya, kita tutup dengan yang sampai saya. Apakah diperbolehkan membuang hajat menghadap atau membelakang kiblat ketika berada di ruangan tertutup? Saya sengaja tutup dengan pertanyaan ini supaya kita memahami. Sampai urusan buang hajat, Islam membahasnya. Islam mengkaji. Ini permasalahan dibahas oleh para ulama semenjak zaman dahulu kala. Dari mulai zamannya para sahabat sampai sekarang. Termaktub dalam fikih Islam barakallahu fiik. Tentang bab ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak. Baik dalam ruangan tertutup atau ruangan bebas yang terbuka. Ada yang mengatakan larangan itu hanya untuk yang terbuka, enggak ada yang menutupi. Adapun di tempat-tempat yang tertutup enggak ada masalah. Di sini dikarenakan argumentasinya sama-sama kuat, toleransi. Antum kaji mana yang rajih menurut antum dengan argumentasinya, barakallahu antum amalkan, toleransi dengan pendapat yang lain. Ada pendapat yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ada beberapa argumentasi di kalangan para ulama. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan kalau ruangan tertutup tidak ada masalah. Cuman lebih hati-hatinya kamar mandi kita dan semisalnya jangan dihadapkan ke arah kiblat atau jangan di atau membangun ke arah kiblat supaya lepas dari ikhtilaf yang ada. Begitu ya? cari yang aman, yang afdal, tidak ada khilaf padanya, hadapkan utara selatan untuk Indonesia ini. Paham ya? Aman sudah. Jadi antum mau di ruangan tertutup, di ruangan terbuka. Yang dimakan dengan ruangan terbuka itu bukan kemudian di depan banyak orang ya, Ikhwan. Itu jangan salah paham itu. Artinya misalkan antum di sebuah lapangan luas begitu ya. Tidak ada toilet yang ada gitu. Antum menjauh sejauh-jauhnya, enggak ada yang lihat, sudah antum di situ buang hajat. Kan terbuka, tidak ada yang menutup, enggak ada yang menutupi antum. Itu lepas dari khilaf, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ketika antum punya pendapat, tidak bisa. Saya punya pendapat yang rajih, tidak boleh secara mutlak. Monggo. Anda punya argumentasi, punya dalil, silakan. Barakalakum. Ini namanya masalah ijtihadiyah atau khilafiyah di kalangan para ulama. Kita kaji mana yang rajih, kita amalkan yang kuat menurut pendapat kita dengan bimbingan para ulama, dan kita toleransi dengan pendapat-pendapat. Bayangkan sampai urusan buang hajat itu dibahas dan terinci oleh para ulama kita. Apalagi yang selain itu dari bimbingan Islam yang lainnya. Lebih rinci lagi, tinggal kitanya dituntut untuk belajar mengkaji Islam dengan benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pas ya, jam setengah satu ya. Alhamdulillah, sesuai dengan kesepakatan. Jangan dilanggar kesepakatannya itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hadza.